بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita membaca dua hadis, yaitu hadis Abu Asma an Thauban عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة ما خرفة الجنة؟ قال جناها. قلت لأبي قلابة عمن حدثه أبو أسماء؟ فقال عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث yang menunjukkan keutamaan عيادة المرضى, yaitu kana fi khurfatil jannah, dia dalam keadaan di taman atau kebun surga. Hadis yang kedua kita baca pada pertemuan yang sebelumnya dalam bab al hadis lil marid wal aid, perbincangan antara orang sakit dan orang yang menjenguknya, yaitu hadis yang mana disebutkan dalamnya bahwasanya Abu Bakar ibn Hazm dan juga Muhammad ibn al-Munkadir datang menjenguk Umar ibn al-Hakam ibn Rafi' al-Ansari, yang mana merupakan salah satu alim. Kemudian mereka meminta untuk diberikan kepadanya hadis. Maka Umar ibn al-Hakam menyampaikan kepada mereka hadis عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. Sebelum kita membaca syarah penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala yang berkaitan dengan hadis tersebut, kita ulangi sedikit apa yang ada pada hadis kedua yang kita baca kemarin ini. Dalam bab ini atau bab ini, al-hadis lil marid wal aid, berkaitan dengan adab-adab menjenguk orang sakit. Karena tidak diragukan lagi bahwasanya dalam syariat Islam ini disebutkan di sana adab-adab dalam menjenguk orang-orang sakit, yang mana secara keumuman adab-adab tersebut kembalinya adalah dilihat kepada kemaslahatan orang sakit tersebut, seberapa sakit yang dirasakannya. Apabila dia mampu dan suka untuk diajak bicara yang panjang, maka silahkan. Apabila dia suka ingin diajak bicara tapi tidak kuat atau tidak mampu untuk diajak bicara panjang, maka jangan lakukan. Apabila dia tidak bisa sama sekali terganggu untuk diajak berbincang, maka tinggalkanlah al-hadis, tinggalkanlah perbincangan tersebut. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya mereka Abu Bakar bin Hazm dan juga Muhammad ibn al-Munkadir menjenguk Umar ibn al-Hakam, yang mana diketahui oleh mereka bahwasanya tidak keberatan baginya untuk diajak berbincang, maka diajaklah mereka dia berbincang, diminta kepadanya hadis, diminta kepadanya untuk menyampaikan ilmu. Maka dia sampaikan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan khadha fir rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, sungguh dia telah memasuki rahmat, artinya dia telah memasuki sesuatu yang dengannya dia akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia duduk bermajlis dengan orang yang sakit, maka rahmat tersebut semakin dia dapat dan semakin banyak yang dia dapatkan. Di sini terdapat pelajaran kepada kita semua bahwasanya bagi orang sakit, ketika dikunjungi oleh orang yang menyenguknya, yang mengunjunginya, maka hendaknya dia menyampaikan kepadanya keutamaan-keutamaan orang yang mengunjungi orang sakit. Sebagaimana sebaliknya, orang yang mengunjungi diajarkan dalam Islam untuk mengingatkan kepadanya tentang keutamaan-keutamaan sakit. Jadi saling memberikan penyemangat salah satu kepada yang lain. Jadi di sini ketika Umar bin Al-Hakam diminta untuk memberikan nasihat, maka dia menyampaikan kepadanya tentang fadl iyadatul marḍa, fadl iyadatil marḍa, wa anna fiha as-sawab al-'azhim. Dia menyampaikan kepada mereka yang meminta ilmu tadi tentang keutamaan menjenguk orang sakit, bahwasanya di baliknya ada keutamaan yang besar. Jadi diajarkan dalam hadis ini kepada kita semua bahwasanya sebagaimana orang yang mengunjungi orang sakit hendaknya dia mengingatkan kepada orang yang sakit tadi bahwasanya di sana ada keutamaan yang besar, maka sebaliknya bagi orang sakit tadi hendaknya juga dia menyampaikan kepada si pengunjung sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Al-Hakam, menyampaikan kepada mereka keutamaan dari iyadatul marḍa, maka saling menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan tersebut agar lebih bersemangat dalam mengamalkan sunnah. Taib syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala terhadap hadis ini, beliau mengatakan fil hadis dalilun ala masyru'iyyatis su'al 'anil 'ilmi للعمل به ونشره كما هو دأب السلف الصالح ومن تأسى بهم في كل زمان ومكان. Dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang disyariatkannya bertanya kepada seorang alim tentang sebuah ilmu yang akan dia amalkan atau yang akan dia sampaikan, dia dakwahkan tentang ilmu tersebut sebagaimana itu merupakan kebiasaan para salafus salih dan juga orang-orang yang mengikuti mereka pada setiap waktu dan juga dimanapun mereka. Mereka selalu meminta ilmu dengan alasan dua tadi, untuk diamalkan dan yang kedua untuk disebarkan, disampaikan kepada orang lain. Bahkan ketika seorang alim pun dalam keadaan sakit tetap diminta oleh mereka ketika mereka rasa hal tersebut tidak memberatkannya. Qala wa fihi dalilun ala wujubi ijabatil alim an as'ilatis sa'ilin in kana aliman biha. Di dalamnya pula terdapat pelajaran bahwasanya hendaknya seorang alim menjawab permintaan atau pertanyaan tentang ilmu-ilmu oleh mereka yang bertanya jika mereka mengetahui tentang jawaban tersebut. Liyaksibal ajral wafir wa yahruzu al khair al kathir. Liyaksibal ajral wafir wa yahruza al khair al kathir, agar mendapatkan pahala yang besar, yang banyak, dan juga memperoleh kebaikan yang banyak pula. ويسلم من عقوبة كتمان العلم التي جاء ذكرها في كلام العلي الكبير وسنة البشير النذير عليه الصلاة والسلام من ربه اللطيف الخبير. Semua itu diajarkan atau disyariatkan kepada mereka orang yang alim untuk menjawab, memberikan ilmu kepada mereka yang meminta, di antaranya adalah agar selamat dari hukuman kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, yang mana disebutkan hukuman tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fihi dalilun aidan ala fadli 'iyadatil marid lima yatarattabu 'alayha min rahmatillahi lil 'aid wal muwasati lil marid wa tayyib nafsihi li'annahu tahassala 'ala haqqin min huquqihi wa huwa al 'iyadah. Pelajaran pula yang berkaitan dengan bab ini adalah keutamaan menjenguk orang sakit. Karena apa yang bisa diambil balik itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau dibalik itu dari apa yang dia dapatkan, di antaranya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengunjungi, dan juga al-muwasah lil marid wa tayyib nafsi, hiburan, menghibur orang yang sakit, dan juga menyenangkan dirinya, yaitu orang sakit tadi. Li'annahu tahassala 'ala haqqi min huquqihi wa huwa al-'iyadah. Keutamaan tersebut didapatkan oleh orang yang mengunjungi tadi karena itu merupakan hak dari hak-hak orang yang sakit, yaitu untuk dikunjungi. Kama anna al-'a'id yaghfar bi salati malaikati Allah al-kiram 'alayh. Sebagaimana keutamaan yang akan didapat oleh orang yang mengunjungi orang sakit adalah salawat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fa an 'Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Disebutkan dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70 alf malakin hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim mengunjungi muslim lainnya di pagi hari kecuali 70 ribu malaikat akan memberikan kepadanya salawat sampai sore hari. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla 'alayhi 70 alf malakin hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan tidaklah seorang muslim mengunjungi muslim lainnya yang dalam keadaan sakit di waktu sore hari kecuali 70 ribu malaikat akan memberikan kepadanya salawat hingga pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan juga di antara keutamaan orang yang mengunjungi orang sakit adalah dia sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lalu, yaitu kharifun fil jannah, taman-taman yang ada di surga. Barakallahu fikum, ini merupakan salah satu keutamaan besar bagi orang yang mengunjungi orang sakit, di samping keutamaan-keutamaan yang telah banyak kali disebutkan tentang mereka. Qala wa an Thauban radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan mereka adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Thauban, qala innal muslima idza 'ada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Sesungguhnya seorang muslim ketika dia mengunjungi saudaranya sama muslim yang dalam keadaan sakit, maka selama itu dia berada di taman-taman surga sampai dia berpaling darinya. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Dimintai tafsiran kepada Rasulullah SAW tentang khurfatul jannah, maka disebutkan khurfatul jannah adalah janaha, sebagaimana sudah kita pelajari, yaitu buah-buah yang bisa diambil dengan mudah yang ada dalam al-jannah. Di antara keutamaan mereka pula disebutkan di sini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan nadahu munadin minas sama. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, akan ada yang memanggilnya di langit. Tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Kamu telah berbuat baik dan sungguh telah baik langkahmu, telah baik perjalananmu, dan kamu akan mendapatkan tempat di jannah nanti. Dikarenakan apa yang telah kamu jalani merupakan sunnah Rasulullah SAW. Tapi ini beberapa tambahan yang disebutkan oleh Asy-Syarih Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala tentang keutamaan al-a'id, dan juga banyak lagi di sana keutamaan-keutamaan dan juga pelajaran yang lainnya tentang al-a'id wal marid. Baik, hadis yang berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man shalla 'indal marid. Babu man shalla 'indal marid. Bab tentang salat di sisi orang sakit, yaitu salat tatkala menjenguk orang sakit. Laisa al-muradu bi hadhihi tarjamah anna min as-sunnati as-salah 'inda al-marid 'inda 'iyadatihi. Laisa al-murad bi hadhihi tarjamah anna min as-sunnah as-salah 'inda al-marid 'inda 'iyadatihi. Bukan yang dimaksudkan dari bab ini adalah bahwasanya termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat di sisi orang sakit tatkala menjenguknya. Bukan yang dimaksudkan dari bab ini adalah hal tersebut. Jadi ketika disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man shalla 'indal marid, bab tentang salat di sisi orang sakit, bukan maksudnya termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat di sisi orang sakit tatkala menjenguknya. Wa innamal murad, tetapi yang dimaksudkan dari ini adalah bayan anna shalah 'inda al-marid, bayanu anna shalata 'inda al-marid idza adrakathu atau idza adrakatil 'a'id. وإنما المراد بيان أن الصلاة عند المريض إذا أدركت العائد جائز. Tetapi yang dimaksudkan dari bab ini adalah bahwasanya beliau ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya bolehnya salat di sisi orang sakit tatkala menjenguknya ketika adrakat al-a'id, ketika salat tersebut datang pada waktu si penjenguk tadi dalam keadaan menjenguk orang sakit. Sekali lagi kita ulangin, ma babu man shalla 'indal marid, bukan maksudnya adalah termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di situ tatkala menjenguk orang sakit. Tetapi yang dimaksudkan dari bab ini adalah penjelasan bahwasanya tidak mengapa ketika datang waktu sholat dalam keadaan dia sedang menjenguk orang sakit, maka boleh untuk sholat di situ. Jadi dengan bahasa lain adalah laisat ziyaratuhu bimani' min an yusalli indahu idza adrakathu shalah. Laisat ziyaratuhu bimani' min an yusalli indahu idza adrakathu shalah. Jadi keadaan dia menjenguk orang sakit bukan sebagai penghalang dari salat di situ ketika datang waktu salat. Jadi mudahnya adalah ketika waktu salat tiba, kita dalam keadaan menjenguk, maka itu bukan penghalang untuk salat. Salatlah di situ, itu diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini, قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال عاد بن عمر ابن صفوان فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال إنا سفر. Disebutkan di sini dari Atha, beliau mengatakan ada ibnu Umar ibnu Safwan, ibnu Umar menjenguk ibnu Safwan. Disebutkan bahwasanya ada di sebagian nuskhah kitab Adabul Mufrad ada di salah satu nuskhah disebutkan dengan lafaz an Atha adani Umar ibnu Safwan, adani Umar ibnu Safwan, disebutkan dalam sebagian nuskhah cetakan Adabul Mufrad bahwasanya Atha mengatakan adani Umar ibnu Safwan, datang menyengguku Umar ibnu Safwan. Wa hadha khata, ini merupakan kesalahan sebagaimana diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabbaha 'alaiha Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi disebutkan sebagian nuskhah bahwasanya Atha mengatakan adani Ibnu Umar Ibnu Safwan, datang menjengukku Umar Ibnu Safwan. Maka ini merupakan kesalahan, khata'un, sebagaimana diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka yang benar adalah sebagaimana di sini disebutkan an Atha qala ada Ibnu Umar Ibnu Safwan. Atha mengatakan Ibnu Umar datang mengunjungi Ibnu Safwan. Fa hadarat as-shalah. Ai jaa waqtu as-shalah. Atau hadara waqtu as-shalah wa hum 'indahu. فحضرت الصلاة أي حضر وقت الصلاة أو جاء وقت الصلاة وهم عنده, datang waktu salat dalam keadaan mereka di sisinya, dalam keadaan menjenguk. فصلى بهم ابن عمر ركعتين, maka ابن عمر ketika menjenguk ابن صفوان tadi salat dua rakaat. Salat dua rakaat. Waqala inna safar, sungguhnya kita dalam keadaan safar. Ini syahid dari hadis yang berkaitan dengan bab. Fasalla bihim ibnu Umar rakaatain. Fasalla bihim ibnu Umar rakaatain. Hada huwa mawdi' asyahid. Inti dari hadis ini yang berkaitan dengan bab. Sebagaimana disebutkan di awal tadi, laisat ziyaratuhu bimani' min an yusalli 'indahu idza adrakathu shalah. Mengunjungi orang sakit bukan sebagai penghalang untuk salat pada waktu itu juga di sisi orang sakit tadi ketika memang waktu salat telah masuk. Wa qala inna safar. Ibnu Umar salat dua rakaat, kemudian menjelaskan kepada mereka yang ikut salat dengannya bahwasanya inna safar, ay inna musafirun. Inna safar, safar maksudnya adalah musafirun. Kita dalam keadaan musafir. Di sini ada faedah bahwasanya yusra' an yaqulaha al-imam al-musafir. Inna musafirun atau inna safar, hadhihi yushra' an yaqulaha al-imam al-musafir. Idza arafa anna wara'ahu min al-musallin, anna wara'ahu min al-musallin man hum min ahli al-iqamah. Anna wara'ahu minal musallin man hum min ahli al-iqamah. Disyariatkan bahwasanya seorang imam yang dalam keadaan musafir, dalam keadaan dia tahu, idza arafa anna wara'ahu minal musallin man hum min ahli al-iqamah, apabila dia mengetahui ada di antara makmum tersebut yang termasuk ahlul iqamah, maksudnya al-muqim, yang bukan dalam keadaan musafir, orang setempat yang sholat tidak diqasar, maka hendaknya seorang imam menjelaskan kepada mereka, ketika diketahui ada seorang yang bukan musafir ikut sholat, katakan kepada mereka, inna musafirun. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Umar, qala inna safar. Tanbihan lahum, sebagai mengingatkan kepada mereka, tanbihan lahum bi anna salatahu raka'atain li'annahu musafir la nisyanan, sebagai pengingat untuk mereka bahwasanya salat dua rakaat yang akan dijalani tersebut dikarenakan musafir, la nisyanan, bukan karena lupa. Jadi ketika sering terjadi ketika kita dalam keadaan safar kemudian salat di sebuah masjid, terkadang ada yang ikut salat dan kita tahu dia bukan musafir, misalkan orang yang ada di terminal tersebut, orang yang bekerja di stasiun tersebut, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya kita safar, kita di qasar, kita salat dua rakaat, agar mereka faham dan agar mereka menyempurnakan empat rakaat, bukan menegur dan bukan ikut salat dua rakaat dengan imam. Barakallahu fikum. Ini hadis Atha menceritakan tentang Ibn Umar yang menyunguk Ibn Safwan. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, dalla hadha al-athar ala ihtimam as-salaf bi fariidhati as-salah wal hirs ala iqamatiha jama'atan fil hadar was-safar. Syekh menjelaskan kepada kita, memberikan tausiahnya kepada kita bahwasanya dalam asar tersebut menunjukkan semangatnya para salaf dalam menjalankan kewajiban salat, bahkan menunjukkan tentang semangatnya mereka, sungguh-sungguhnya mereka, usaha kerasnya mereka untuk menjalankan salat dengan berjamaah, baik dalam keadaan tidak safar ataupun dalam keadaan safar. Disebutkan dalam asar ini semangat mereka untuk menjalankan salat berjamaah dalam keadaan safar, maka terlebih lagi dalam keadaan tidak safar. Oleh karena itu beliau mengatakan, dalla ala hirsi ala al-hirs ala iqamatiha jama'atan fil hadari was safar. Qala wa hadha al-athar muttafiqun ma'a an-nusus as-sarihah min al-kitab was-sunnah al-warida fi sya'n al-muhafadhati ala salati al-jama'ah. Maka asar ini cocok, sama, menyamai dalil-dalil lain yang jelas baik dalam kitab maupun sunnah yang menyebutkan tentang agar seseorang menjalankan salat secara berjamaah. Wa in kana al-qaumu fi safar, walaupun dalam keadaan safar. Kama dalla ala ma dallat alaihi an-nusus al-mubayyinati li salati al-musafirin min haitsul qasr wal jam' wa nahwihima. Sebagaimana asar ini juga menunjukkan apa yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain yang menjelaskan bahwasannya salatnya orang-orang musafir adalah dengan di qasr dan juga di jama' atau yang semisalnya. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini tentang hukum-hukum disebutkan pula dari dalil-dalil lain baik dalam kitab maupun sunnah. Qala wa fihi dalilun ala istihbabi 'iyadatil marid. Terdapat dalil pula bahwasanya disukainya termasuk sunnah yaitu 'iyadatul marid. Wa annaha haqqun lil muslimi 'alal muslim. Bahkan merupakan hak seorang muslim ketika dalam keadaan sakit atas muslim lainnya untuk menjenguknya. Waqad taqaddama bayanu ma yatarattabu 'alayha min al-masalih ad-diniyah wal ijtima'iyah. Dan telah lewat penjelasan tentang keutamaan di balik itu, baik keutamaan ataupun maslahat tersebut kembali kepada masing-masing ataupun kepada al-jamaah, maslahat diniyah yang ijtima'iyah. Beliau menyebutkan di akhir, selain memberikan penyemangat kepada kita dengan asar tersebut untuk sholat pada waktunya, sholat secara berjamaah baik safar maupun hadar, maka beliau menyampaikan pula tentang apa yang berkaitan dengan bab iyadatul mardha, bahwasanya itu merupakan sebuah sesuatu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan hak seorang muslim yang mana di dalamnya terdapat kemaslahatan diniyah. Yang kembalinya kepada secara keseluruhan kaum muslimin. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.